Ya, terima kasih mitra bisnis Anda yang masih mendengarkan Kafis Break bersama saya Wendy Lim dan Biang Penasaran kita. Bang Kafi masih di studio, kita masih membahas mengenai ilmu momentum. Yeah. Bagaimana memanfaatkan momentum, memperkaya diri ya Bang. Yeah. Ini sebenarnya bagaimana nih Bang, kalau tadi kan kita bahas momentum itu kalau nunggu momentum aja kapan kayanya. Yeah. Kalau misalnya menciptakan momentum seperti apa nih Bang? Nah, jadi pertama-tama ya kita harus jadi magnet momentum dulu. Magnet. Iya, kita harus jadi magnet dulu. Nah, biasanya tuh orang-orang yang penuh dengan momentum tuh, ya, selalu di kantor selalu dibilang, wah, dia aja deh, dia mah idenya ada aja gitu misalnya. Nah, tapi sebenarnya sampai dia bisa mendapat julukan seperti itu karena dia selalu nabung dan menyimpan momentum gitu. Dia jadi magnet gitu. Nah, jadi biasanya orang-orang yang pintar memanfaatkan momentum itu di mata orang biasa kelihatannya dia tuh kreatif, bisa menghubungkan ini sama ini gitu loh. Tapi karena semata-mata karena sebagai magnet, dia biasanya punya resources yang luar biasa gitu loh. Apa aja tuh Bang? Ya, pertama-tama udah pasti dia gaul. Dia gaul, dia kenal mulai dari polisi sampai mungkin lawyer, sampai dokter, sampai bidan, dukun, semua dia kenal. Dukun Bang? Oh, iya. Terus? Gitu. Jadi dia kenal semua orang. Dia punya kenalan yang sangat banyak lah. Dia gaul gitu. Kalau kita nggak gaul, bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum? Jadi karena dia gaul seperti itu, misalnya ada temannya nih atau atasannya misalnya, waduh, gue tadi tabrakan nih, kan misalnya, terus tabrakan di mana pak, di polsek mana pak, gitu. Sini saya ngurusin deh, gitu. Itu namanya memanfaatkan momentum. Atau misalnya karena dia kenal ada misalnya kantor mau ngadain makan-makan misalnya, karena dia kenal sama pemilik restoran mana si anu, pak saya ngurusin deh. Dapat diskon gitu loh, banyak misalnya, umpama seperti itu. Jadi yang pertama dia harus jadi magnet dulu untuk momentum dengan cara yaitu gaul, dia punya koneksi, dia punya channel di mana-mana sehingga dia bisa mengawinkan satu dengan yang lainnya. Itu tuh syarat mutlak sesuatu ini gitu loh. Nah, sampai sehingga kalau di kantor terjadi apa-apa, mungkin orang akan bilang, udah sama dia aja deh. Dan dia adalah orang pertama yang dicari kalau di ada apa-apa gitu loh. Karena berkat itu ya, itu kepandaian dia menciptakan magnet itu untuk momentum itu. Ada penelpon yang masuk nih Bang. Ya. Di 6339160 Bapak Ahmad. Selamat sore Pak Ahmad. Selamat sore Bang Raffi. Selamat sore. Selamat sore. Ya, mau nanya apa nih Pak Ahmad kepada Bang Kafi? Ya gini ya, setelah batik ditetapkan di UNESCO, banyak orang beranggapan ini takutnya jualan batik gitu ya. Ini momentumnya batik. Bagaimana mengatasinya kalau semua orang berpikiran kayak gitu? Ini ya batik. Mengatasi pesan itu gimana? Terima kasih. Gimana tuh Bang? Kalau semua orang jualan batik, ya berarti itu hal yang umum dong. Menciptakan momentumnya bagaimana nih Bang? Iya, nah ini jadi kan. Kalau kayak sekarang ini yang apa nih, pertanyaan yang bagus gitu loh. Karena beberapa pengusaha batik juga bilang begitu gitu loh. Dia bilang, "Pak, waduh, sekarang batik itu udah bukan banyak, udah kebanyakan gitu." Oke. Ya. Dan harganya juga udah sangat kompetitif gitu loh. Dari semua harga-harga batik. Nah, batik itu bukan lagi hanya branded gitu loh. Artinya kalau kita ke kota-kota batik, misalnya ke Pekalongan, ke Solo gitu, itu ada pasarnya, ada pusat batiknya. Di Jakarta pun juga udah ada pusat batiknya. Anda mau beli batik, ada pusat batik yang harganya sangat ekonomis, misalnya di beberapa mall itu ada pusat batik sekarang. Tapi Anda juga bisa belanja di butik-butik batik yang terkenal sangat mahal, udah bisa seperti itu. Tapi di luar itu, Anda kalau ke mall itu banyak sekali promosi di atrium itu yang memajang batik gitu loh. Hampir semuanya dagang batik. Sering lihat Bang. Iya, jadi 15.000. Kebanyakan banget gitu, kebanyakan sekali. Jadi bukan banyak lagi tapi kebanyakan gitu. Nah, cuman belum lama ini saya ketemu salah seorang pengusaha batik gitu loh. Dia bilang sama saya, saya bilang, kamu bagaimana bisa survive? Padahal dia, saya lihat, survive lah, bisnisnya maju. Oh, saya melihat Pak, bahwa desain batik itu kan sangat beragam. Mulai daripada yang, mulai dari yang bercorak, sampai yang tulis, sampai yang murah, sampai yang mahal, apa semacam, dan warnanya bermacam-macam. Tapi saya spesialisasi, gitu loh. Saya spesialisasi, saya lihat sekarang batik khusus anak muda, misalnya. Yang dipakai untuk pakai jeans. Warnanya juga nggak terlalu rame. Kalau nggak, nanti nggak masuk ke jeans. Jadi warnanya ada lebih polos, ada nuansa biru, dan seperti itu, gitu loh. Lebih simpel desainnya, lebih geometrik gitu desainnya, harganya nggak terlalu mahal, gitu loh. Dan tangan pendek, gitu loh. Bukan karena batiknya dipakai bukan lagi untuk resmi, dia bilang. Tapi tangan pendek, dan kemudian juga nggak terlalu panjang, sehingga kalau dipakai anak-anak muda untuk jeans, gitu loh, pas, bagus, gitu loh. Dan dia survive. Dia bisnisnya terus berkembang. Kenapa? Karena ya itu tadi, gitu loh. Dia memanfaatkan momentum. Momentum yang dia manfaatkan apa? Berdasarkan apa? Satu, observasinya. Panca indera untuk mencari momentum itu. Itu yang nanti kita mau bicarakan. Kedua, selain sudah jadi magnet, Anda harus punya panca indera untuk mencari momentum. Panca indera. Ya, nah dia tuh orangnya jeli. Ngelihat bahwa sekarang itu batik itu tidak lagi dipakai, misalnya batik itu tidak lagi dipakai untuk hari Jumat saja misalnya, tapi dipakai juga untuk ini. Dan anak-anak muda yang pakai kebanyakan tempat bekerja, gitu loh. Gak mau lagi tangan panjang, bukan sesuatu yang formal, tapi sesuatu yang biasa, gitu loh. Dan gak terlalu mahal, dan dipakai sehari-hari, dan kemudian bawahannya kebanyakan jeans, gitu loh. Nah, dia melihat itu, dan yang dia manfaatkan adalah momentum itu. Momentum berarti bukan bicara mengenai sesuatu yang instan, tapi kita bangun diri kita sendiri juga ya, Bang? Panca inderanya. Makanya kita bilang panca indera momentumnya tuh bagus gitu. Oke, kita akan bahas panca indera momentum seperti apa nih berdasarkan biang penasaran kita, Bang Kavi. Sesaat lagi tetap di Pulse FM.